الحمد لله على إحسانه والشكر له على فضله وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، kemudian dalam riwayat yang terakhir dari Imam Malik rahimahullah ta'ala, seorang penulis menyebutkan tiga riwayat kepada Imam Malik. Riwayat yang terakhir kata beliau, wa akhbaranihi jaddi Abu Hamid Ahmad ibn Ismail an jaddihi atau an jaddi walidi al-shahid wa huwa Abu Abdullah Muhammad ibn Adi ibn Hamdawai al-Sawbuni. Ya, kalimat asyhad di sini kalimat asyhad ini kemungkinan kakek beliau yang meninggal di medan jihad, karena beliau menyebutnya dengan kalimat asyhad. Tapi yang benar di kalangan muhaddisin dari para ulama bahwa memberikan jazm dengan kata syahid itu hanya digunakan untuk siapa yang dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adapun yang datang setelahnya, meninggal di medan pertempuran, maka secara umum yurjalahum syahada, diharapkan untuk mereka mati syahid. Tapi menjazmkan, iya, ini di kalangan muhaddisin dari para ulama yang afdalnya ditinggalkan. Ya, walaupun ada sebagian para ulama yang melihat bolehnya seperti penulis di sini. Nah, kata beliau, haddatsana Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Aun An-Nashawi qala haddatsana Salama ibn Shadid qala haddatsana Mahdi bin Ja'far Ar-Ramli قال حدثنا جعفر بن عبد الله أنه قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله. فجعفر بن عبد الله datang seorang lelaki kepada Imam Malik bin Anas, beliau berkata, wahai Abu Abdullah, Ar-Rahman ala al-Arsy istawa, ayat Ar-Rahman ala al-Arsy istawa, kaifa istawa, dia bertanya bagaimana istiwanya. Qala fama ra'ayna malikan wajada min syai'in kawujidihi min maqalatihi wa dhakara binahwihi. Kata beliau, maka kami tidak pernah melihat Imam Malik marah dari sesuatu seperti marahnya beliau dari ucapan itu, dan ia menyebutkan semisal dengannya. Ia di sini maksudnya Muhammad bin Ahmad An-Nasawi menyebutkan dalam riwayatnya semisal dengan riwayat yang sudah berlalu, riwayat Abu Hussein Ali bin Al-Hasyam. Nah, ini tiga riwayat dari Imam Malik dan sebelumnya dari Ummu Salamah, dan telah kita ketahui bahwa riwayat dari Ummu Salamah ada kelemahan, dan juga syah dari guru Imam Malik Rabi'ah, dan kemungkinan bahwa Imam Malik rahimahullah ta'ala mengambil dari gurunya. Iya. Tapi yang disebut di sini oleh Imam Malik di dalam makalah ini, di dalam asar ini, ini seakan-akan kaidah umum yang berlaku pada seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau dibacakan ayat-ayat tentang sifat, maka sebutkan bahwa sifat itu adalah maklum. Hal yang dimaklumi, ghairu majhul. Ya. Adapun kaifiatnya ghairu ma'qul. Ya. Suatu yang tidak bisa dipahami, tidak diketahui, majhul. Tapi wal iman bihi wajib. Beriman tentangnya adalah wajib, sebab disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, kita wajib mengimaninya. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang kaifiatnya ini adalah bid'ah. Sebab tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Nabi dan para sahabat yang tidak pernah melakukannya. Demikian pula para a'immah tidak pernah melakukannya. Mereka hanya menerima. Tunduk dan menerima. Ada pun bertanya tentangnya, maka ini adalah bid'ah dan membuka berbagai pintu kesesatan. Membuka pintu untuk syaitan dan membuka pintu kesesatan untuk dirinya. Iya. Baik, kata beliau rahimahullah, wasu'ila Abu Ali Al-Husain ibn al-Fadl al-Bajali an al-istiwa wa qila lahu kayfa istawa 'ala 'arsyihi. Dan Abu Ali Al-Husain bin Fadl al-Bajali, beliau ditanya juga dari salah seorang imam di masanya, Abu Ali Al-Husain bin Fadl dari negeri Nishabur. Beliau ditanya tentang istiwa. Kemudian dikatakan kepada bagaimana istiwanya di atas ars. Faqala, maka beliau berkata, inna la na'rifu min abna'i la inna la na'rifu min anba'il ghaib illa miqdara ma kusifa lana wa qad a'lamana jalla dhikruhu annahu istawa 'ala 'arsyihi wa lam yukhbirna kayfa istawa. Kata beliau, sungguhnya kami tidak mengetahui dari perkara gaib. Jadi ini berhitung dari perkara apa? Perkara gaib. Sebab kita tidak diberi ilmu tentangnya. Tentang kaifiat sifat-sifat dari perkara gaib, kita tidak diberi ilmu tentangnya. Sedangkan kita dalam hal ini, dalam perkara gaib, kata beliau, kami tidak mengetahui dari perkara gaib kecuali kadar yang diterangkan kepada kami, disingkat untuk kami. Dan Allah hanya memberitahukan, Allah yang maha mulia penyebutannya, hanya memberitahukan kepada kita bahwa dia beristiwa di atas arsy. Hanya itu yang diberitahukan. Dan kita tidak diberitahukan bagaimana istiwanya. Bagaimana istiwanya. Maka maksud dibawakannya di sini oleh penulis akhir ini, dan juga penjelasan. Bahwa orang yang bertanya tentang kaifiyah, ini bertanya ingin mengetahui tentang hal-hal yang gaib yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini dari kesalahan orang-orang yang melakukan tasbih. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, akhbarana Abu Abdullah Al-Hafiz qala akhbarana Abu Bakr Muhammad bin Daud Al-Zahid qala akhbarana Muhammad bin Abdul Rahman Al-Shami qala haddathani Abdullah bin Ahmad ibn Sabawi. Saya sudah sebut ya pada kalimat seperti ini dua bacaan. Bisa dibaca Sabawi, bisa dibaca Sabuya. Al-Marwazi. Qala sami'tu Ali bin Al-Hasan bin Syafiq. Yaqulu Ali bin Al-Hasan bin Syafiq Al-Marwazi. Yaqulu sami'tu Abdullah bin Al-Mubarak. Beliau berkata, saya mendengar Abdullah bin Al-Mubarak Abu Abdurrahman Al-Hanbali, imam negeri Maru, imam negeri Khorasan. Iya. يقول بوركتا نعرف ربنا فوق سبع سماوات على الأرش استوى بائنا من خلقه لا نقول كما قالت الجهنية إنه هاهنا وأشار إلى الأرض. ابن المبارك بركاته كان tidak mengetahui رب kami, atau kata beliau, kami mengetahui رب kami bahwa dia beristiwa di atas arsnya di atas tujuh langit. بائنا من خلقه, bainan berpisah dari makhluknya, berpisah dari makhluknya, maksudnya tidak bercampur dengan makhluk. Jadi kalimat bainan min khalqihi ini sama dengan tambahan dari sifat kalam. Juga para imam mengatakan Al-Quran kalamullah gairu makhluk, tambahan gairu makhluk. Ini diambil dari pemahaman nash. Jadi para ulama di sini ketika menyampaikannya itu dalam rangka apa? Membantah ahlul bidah. Dan beliau di sini membantah ahlul bidah dengan kalimat bainan min khalqihi. Sebab ahlul bidah mengatakan bahwa Allah bersama makhluk, berada di mana-mana, bercampur dengan makhluk. dan maha suci Allah dari ucapan tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Enggak mungkin dikatakan bercampur bersama makhluk. Karena itu beliau tegaskan da'iman min khalqihi. Wa la naqulu kama qalat al-Jahmiyah, dan kami enggak berkata seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang Jahmiyah. Innahu hahuna, bahwa dia berada di sini. Wa asyara ila al-ardh, dan Ibnu Mubarak menunjuk ke bumi. Ya, sebab orang-orang Jahmiyah mengatakan Allah raja mana-mana. Dia kan bahwa ada di bumi dari keharusan ucapan Jahmiyah. Kemudian terangkan akidah yang benar bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Nah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa sanaitul Hakim Abu Abdullah Al-Hafiz fi kitab At-Tarikh alladhi jama'ahu li ahli Nishabur. Dan saya mendengar Abu Abdullah Al-Hafiz dalam kitab beliau At-Tarikh yang beliau kumpul untuk penduduk Nishabur. Kitab At-Tarikh ini disebut dengan nama Tarikh Nishabur. Ya. Ini termasuk buku yang tidak sampai kepada kita. Pada Al-Hafiz memberikan biografi guru-gurunya, banyak dari guru-guru beliau khususnya dari ulama Nishabur, beliau berikan biografi di dalam tarikhnya ini. Ya, katanya ada buku ini diringkas kemudian ditulis dalam bahasa Faris. Sebab Nishabur sekarang wilayahnya di Iran, masuk dalam wilayah Iran. Ya, kata beliau waktu kitabi Ma'rifatul Hadid alladzaini jama'ahuma, dan juga di dalam kitab beliau Ma'rifah Al-Hadid. Ya, sekarang dicetak dengan judul Ma'rifah Ulumul Hadid Syarh Al-Hakim, dan juga kitab yang ma'ruf. Walam yasbaq atau walam yusbaq ila mithlihima, dan tidak pernah Al-Hakim didahului dalam menulis dua buku seperti ini. Maksudnya buku beliau ini termasuk buku yang tidak ada alim ulama yang mendahului beliau dalam menulisnya. Nah, ini pujian terhadap dua buku ini. Dan memang di dalam bukunya Ma'rifah Ulumul Hadis, Al-Hakim menyebutkan sejumlah masyayikh yang berkaitan dengan mustalah, hal-hal penting kadang tidak diketemukan di buku lain. Kata beliau, yaqulu sami'tu Abu Ja'far Muhammad bin Salih ibn Hanif. Saya mendengar Abu Ja'far Muhammad bin Salih ibn Hanif yaqulu, beliau berkata, sami'tu Abu Bakr Muhammad ibn Khuzaimah atau Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah yaqulu, beliau berkata, jadi Ibn Khuzaimah berkata, man lam yaqul bi anna Allah azza wa jalla ala arshihi qad istawa fawqa sab'i samawati fa huwa kafirun bi rabbih. Halal dam istatabu fa in taba wa illa duribat unuqu wa ulqi ala ba'd al mazabil hatta la yata'adda al muslimuna wal mu'adiduna bi natmi ra'ihati jifatihi wa kana maluhu shay'an la yarithuhu ahad min al muslimin idh al muslimu la yarithu al kafira kama qala an nabiy sallallahu alaihi wasallam la yarithu al muslimu al kafir wa la al kafir al muslim. Kata Ibn Khuzaimah, siapa yang tidak berucap bahwa Allah di atas arsy beristiwa di atas tujuh langit, siapa yang tidak berucap dengan ini, kata Ibn Mubarak rahimahullah, maka dia telah kafir kepada Rabbnya, dia adalah halal darahnya. Sebab seorang muslim haram darahnya, tidak boleh dibunuh. Jadi halal darahnya apabila dia murtad dari agama, dan ini dianggap keluar dari agama, kafir orang yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Nah, yustakab, dan ini semuanya seperti yang saya sebutkan, hukum-hukum terhadap Jahmiyah, seperti yang berkata Al-Quran itu makhluk, maka hukumnya kafir, seperti di sini juga, ini hukum umum semuanya. Hukum apa? Hukum umum. Adapun diarahkan ke orang per orang, maka itu ada syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi. Karena itu dari hal yang merupakan ciri ahli sunnah dan membedakan mereka dari selainnya, mereka membedakan ahkam yang sifatnya umum dan hal yang sifatnya diterapkan pada orang-orang pada orang per orang. Okay. Nah, demikian pula di dalam jawaban, kadang seorang alim memberi jawaban bisa dipahami berbeda. Sebab si alim tersebut memberi jawaban sesuai dengan keadaan dan maslahat orang yang bertanya. Sesuai dengan keadaan dan maslahat orang yang bertanya. Iya. Maka dari sini kadang seorang butuh untuk mengetahui bagaimana uslub tata cara di dalam menjawab pertanyaan. Itu ada pembahasannya dalam ilmu syariat. Pembahasan adab memberi fatwa dan adab meminta fatwa. Iya. Diuraikan panjang lebar oleh para ulama. Dengan Qayyim menulis kitab khusus tentang etika orang yang memberi fatwa, Ilamul Muwaqqi'in. Iya. Tapi yang sangat agung. Itu menunjukkan ada aturan-aturannya. Iya. Kemudian seorang dalam memberi jawaban, ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dia lihat selain dari memandang sudut masalah itu sendiri. Selain dari memandang sudut masalah itu sendiri. Ya. Maka dari sini kadang seorang penuntut ilmu apalagi baru belajar, kadang berjelas sangka terhadap sebagian ucapan seorang alim. Ya. Dan dia tidak mengetahui bahwa sebenarnya alim tersebut berucap sesuai dengan kebenaran. Membangunnya di atas al-haq yang sangat jelas. Maka ini dari hal yang butuh diketahui dan penting untuk diketahui agar supaya seorang tidak sembarang berbicara, dan seorang juga di dalam memberikan jawaban juga tidak bergampangan seperti yang saya sebutkan dari sebagian bahirah, sebagian hal yang kadang terlihat dan kurang bagus di tengah sebagian penuntut ilmu dan belum kuat dasar keilmuannya, kemudian kadang memberikan jawaban-jawaban yang menyelisih jawaban para ulama. Ya. Maka ini hendaknya diperhatikan. Nah, sebagai contoh misalnya sebuah fatwa, bagaimana seorang alim itu mengukur dan berbicara. Syekhuna Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, saya tanya kepada beliau tentang hukum fajar. Kata beliau, pertama saya cerita bahwa Indonesia itu mengambil dari pegawainya dari pajak, dan kebanyakannya dari pajak di atas 50%, digaji dari pajak. Tetapi mungkin karena pemerintah tidak punya pemasukan yang mencukupi untuk menggaji. Jadi ini hukum dari sisi apa yang diambil oleh pemerintah. Saya tanya dengan pertanyaan lebih khusus. Baik orang yang bekerja di pajak, dia bantu apa? Nanti kan jawabannya. Ini dari sisi seorang mufti memberi jawaban. Kata beliau, tidak boleh bekerja di kantor pajak. Kecuali kalau dia ketika keluar dari kantor pajak itu akan membahayakan dirinya, maka dia tetap bekerja sampai dia mendapatkan pekerjaan lain. Ya. Ini tambahan di potongan kedua. Ini menggabungkan antara asal masalah dengan hukum maslahat untuk orang yang bertanya. Ya. Sebab orang yang menjawab pertanyaan itu membangun jawabannya di atas usul syariat. Ada yang namanya disebut dengan nama daruriyat al-khamsah, 5 perkara darurat yang harus dijaga: penjagaan agama, penjagaan kehormatan, penjagaan darah, penjagaan akal, dan penjagaan harta. 5 hal. Seluruh masalah-masalah agama kembali kepada 5 masalah ini. Apa saja dari masalah agama diuraikan, semuanya kembali ke dalam 5 hal ini. Kenapa diharamkan minum khamar? Ini penjagaan terhadap akal manusia. Kenapa diharamkan mencuri? Penjagaan terhadap harta manusia. Kenapa dilarang bermuamal dengan riba? Penjagaan terhadap harta. Ya. Kenapa seorang itu tidak boleh berzina? Penjagaan terhadap kehormatan. Kenapa orang yang membunuh harus dikisos, dibunuh juga penjagaan terhadap darah? Kenapa diterangkan tentang tauhid, tentang dan seterusnya, penjagaan terhadap agama? Semuanya kembali kepada lima dasar. Dari sini mereka bertijak, memberikan timbangan, memberikan ukuran. Ya. Jelas? Dan ini dari keistimewaan apa para ulama di dalam memberikan jawaban-jawaban. Jawaban mereka ringkas. Tapi kalau diperhatikan, mereka mengumpulkan seluruh sudut-sudut syariat di dalam jawabannya. Ya. Nah itu jangan meremehkan. Jadi jangan meremehkan dari ucapan alim. Ya. Yang sudah beruban rambutnya di atas ilmu dan keimanan. Nah, kemudian datang anak kecil kemarin sore baru belajar, ya, membaca fatwa seorang alim ini. Alim ini fatwanya apa dalilnya? Ya. Bukan dilarang bertanya tentang dalil, tidak dilarang. Ya. Tapi jangan meremehkan seorang alim seakan-akan dia menjawab tanpa dalil. Ya. Tidak boleh seperti itu. Dan itulah kita perhatikan dari para ulama, rahimahumullah, di dalam memberikan jawaban-jawaban, mereka melihat keadaan. Di suatu posisi, di suatu keadaan, seperti ucapan Ibnu Khuzaimah di sini, beliau memberikan hukum secara umum. Siapa yang tidak mengatakan bahwa Allah istiwa di atas arsy, maka dia adalah kafir, halal darahnya. Yes. Ini pernyataan umum. Pernyataan umum. Adapun kepada orang per orang, ini hukum tidak berlaku secara mutlak pada orang per orang. Pada orang per orang ada syarat-syarat tambahan. Tidak diterangkan memang. Sebab kadang hukum umum itu diterangkan, ya, agar supaya manusia memperhatikan hukum tersebut secara global. Demikian. Ketika dia taba wa illa duribat unuku. Kalau dia bertobat, yustatab. Diminta dia bertobat. Orang yang mengatakan tidak berpendapat bahwa Allah istiwa di atas arsy, diminta bertobat. Kalau dia bertobat, maka dipenggal lehernya. Kalau dia bertobat, diterima tobatnya. Kalau dia tidak bertobat, maka dipenggal lehernya. Wa ulqiya ala ba'dil mazabil. Dan dia dilemparkan ke sebagian mazabil. Mazabil itu jamak dari mazbar, artinya tempat sampah. Sampai kaum muslimin tidak terganggu dengannya. Demikian pula orang-orang mu'ahad. Orang-orang mu'ahad maksudnya kafir mu'ahad. Tidak terganggu dengan bau bangkainya yang jelek. Wa kana maluhu kay'an. Dan harta dia adalah kay'. Dan kay' itu ya, diletakkan di Baitul Mal kaum muslimin. La yarithuhu ahadun minal muslimin. Tidak mewarisinya seorang pun dari kaum muslimin. Jadi kalau dia punya anak, tidak boleh mewarisinya. Kenapa? Karena muslim tidak boleh mewarisi kafir. Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang muslim mewarisi kafir, dan tidak pula kafir mewarisi muslim. Okay. Ini masih dalam jumlah. Penulis membawakan asar, ucapan dari as-salaf tentang penetapan istiwa. Penetapan sifat istiwa dan wajibnya kita tetapkan sifat ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Dan penetapan tentang istiwa ini, sebagaimana yang telah saya sebutkan, ini adalah hal yang disepakati di kalangan para ulama, tidak ada silang pendapat. Maka di sini beliau menguraikan dari sudut adillah dan penegasan-penegasan di kalangan para ulama tentang harusnya kita tetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa imamuna Abu Abdullah, dan imam kami Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Ya, ini menunjukkan bahwa penulis, bagaimana yang saya sebutkan, beliau dari sisi madhab fikih, beliau memahami dengan fikih Syafi'iyah. Nah, iya. Maksudnya di sini dalam pemahaman dan tertib ilmu, waktu mazhab mengikuti mazhab, iya, bermazhab itu tercela. Kalau seorang itu bermazhab, taksub, fanatisme, dia tak kulit buta, ini yang terserah. Tapi kalau dia belajar madzhab hanya untuk tertib ilmi, menyusun rapi susunan ilmiahnya, sebab di dalam madzhab disusun dari bab tahara, disusunan tahara berbeda-beda, madzhab Syafi'iyah begini, madzhab Hambaliyah begini. Jadi tidak bercampur pengetahuan seorang penuntut ilmu, maka hendaknya dia berada di atas satu metode yang tersusun. Nah, karena itu yang seperti penulis ini, beliau di madzhab Syafi'iyah, maka beliau mengambil tertib dari madzhab Syafi'iyah. Sama dengan itu mereka berputar bersama dalil. Kalau ada dalam madhab yang berbeda dengan dalil, maka mereka bertentangan dengan dalil, maka mereka menolak. Ya. Pendapat dari madhab dan mereka berpegang dengan dalil. Ya. Nah, assalamualaikum. Kata beliau, wa imamuna Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i radhiyallahu anhu, ini sudah kita bahas ya tentang kalimat radhiyallahu anhu, ihtajja fi kitabihi al-mabsuut. Beliau berhujjah di dalam kitab beliau Al-Mabsuut. Nah, dan ini juga ada di dalam Kitabul Umm. Di mas'alati i'taqi raqabah al-mu'mina fil kafara. Tentang masalah membedakan, tentang masalah membebaskan budak mukmin dalam kafara. Ya. Dalam masalah kafara, apakah kafara membunuh? Membunuh tanpa sengaja. Atau dalam kafarah orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan dalam keadaan berpuasa, atau dalam kafarah bihar. Ya. Atau dalam kafarah sumpah, nadar. Apa yang disebut kafarah, dengan kafarah membebaskan budak, budak yang dibebaskan ini budak apa? Mu'min atau kafir? Ini terdapat silam pendapat di kalangan ahli ilmu, di kalangan para ulama. Nah, jumhur ulama berpendapat harus seorang mukminah. Dia harus budak mukmin. Jelas? Ya. Orang-orang Hanafi sudah berpendapat seperti itu. Mereka melihat ya, walaupun kafir juga boleh. Sini Imam Syafi'i dari kedetailan pemahaman beliau. Ya. Beliau berkata, wa anna ghayra al-mu'mina la yasihhu at-takfir biha bi khabar Muawiyah ibn al-Hakam. Kata beliau, dan sungguhnya selain budak perempuan, selain budak yang mu'mina, budak yang beriman, maka tidak syah dengannya menjadi bayar, tidak syah untuk membayar kafar berdasarkan hadis Muawiyah ibn al-Hakam. Ya. Muawiyah bin Hakam. Wa annahu arada an yu'tiqa al-jariyah as-sauda lil-kaffar bi-kaffara. Dan beliau Muawiyah bin Hakam ingin membebaskan budak hitam, ingin bebaskan untuk kaffara. Ya. Kaffara dari apa yang beliau lakukan. Wa sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an i'taqahu iyyaha. Dan Muawiyah bertanya kepada Rasulullah tentang masalah bagaimana ia membebaskan budak perempuan ini. Fantahanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala laha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji. Lalu berkata kepadanya, "Man ana? Siapakah saya?" Maka fa asyarat ilaihi wa ila as-sama'. Maka budak perempuan ini berisyarat kepada Nabi dan berisyarat kepada langit. Maksudnya apa? Ya'ni annaka Rasulullah alladhi fis sama. Maksudnya engkau adalah Rasul Allah, Allah yang berada di langit. Iya. Ini mungkin dalam sebagian riwayat yang dinukil oleh penulis ini. Ya, kalau riwayat yang masyhurnya dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bertanya pertama, "Man aina Allah? Di mana Allah?" Maka budaknya menjawab, "Fis sama, di atas langit." Kemudian Nabi bertanya lagi, "Man ana? Siapa saya?" Budak perempuan menjawab, "Anta Rasulullah, engkau adalah Rasul Allah." Maka Nabi berkata, "A'tiqha fa innaha mu'mina." Faqala sallallahu alaihi wasallam, "A'tiqha fa innaha mu'mina." Bebaskanlah dia, sungguhnya dia adalah perempuan yang beriman. Ya, sisi pendalilan menurut Imam Syafi'i, fahakama Rasulullah di Islamiha wa imaniha lama aqarrat bi anna rabbaha fi as-sama' wa arafat rabbaha fi sifatil 'ulu wal fawqiyyah. Maka Rasulullah memberi hukum akan keislaman perempuan ini dan keimanannya tatkala ia mengetahui, tatkala ia menetapkan bahwa Rabbnya berada di langit, dan perempuan ini mengetahui bahwa Rabbnya itu disifatkan dengan sifat 'ulu, sifat ketinggian, wal fawqiyyah, dan sifat di atas. Iya. Kata beliau, "Inna mahtaj al-Syafi'i rahmatullahi alaihi ala al-mukhalifin fi qawlihim bi jawaz i'tak al-raqabah al-kafirah al-kafara bi hadha al-khabar." Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi beliau berhujjah membantah orang-orang yang menyelisih pendapat beliau dalam hal ini. Para ulama yang berpendapat bahwa boleh membebaskan budak kafir dalam kafara. Imam Syafi'i membantah mereka dengan hadis ini. Kenapa? لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه كما معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة خلفهم وخلفهم إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به. Beliau berhujjah dengan hal ini kerana Imam Syafi'i meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas makhluknya, di atas tujuh langitnya, di atas arsh, sebagaimana keyakinan kaum muslimin dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Sini beliau sudah menggunakan kalimat ahli sunnah wal jamaah. Sebelumnya beliau menggunakan kalimat ashabul hadith, a'immatus salaf. Sekarang kalimat ahli sunnah wal jamaah. Semuanya sama maknanya. Dan ini menunjukkan bahwa ini adalah istilahat yang ma'ruf di kalangan as-salaf, penggunaan salafi dan seterusnya, hal yang ma'ruf. Semua orang yang benci kepada dakwah salafiyah belakangan ini mengatakan bahwa kata salafi itu kata baru, dan Syekh Al-Albani mencetuskannya. Nah, ada yang mengatakan, ada yang lebih ini lagi, itu mulai muncul di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, belum ada sebelumnya. Ya, dan ini ucapan orang-orang jahil mengucapkannya. Kalimat salafi telah ada dan digunakan oleh para ulama sebelum orang yang mengucapkannya itu lahir, sebelum kakeknya lahir, sebelum kakek-kakeknya lahir sudah digunakan oleh para ulama. Ya. Imam Syam'an menyebutkannya dalam Al-Ansab, nisbat salafi. Sebab kitab Al-Ansab ini kitab yang menjelaskan seluruh nisbat yang dipakai oleh ahli hadis dalam periwayatan. Jadi nisbat apa saja kepada fulan dan kepada fulan, semuanya pasti beliau uraikan dalam kitab Al-Ansab. Termasuk nisbat, beliau terangkan as-salafi. Kata beliau, salafi nisbat kepada orang yang mengikuti jalan para ulama as-salafi. Ya. Maka ini bukan hal yang baru, hal yang sudah dikenal di kalangan para ulama. Cuma jadi masalah, sebagian orang yang baru mendengarkan, dia ini yang baru hidup, baru lahir, sehingga tidak memahami apa yang sebenarnya tersebar dan terkenal di kalangan para ulama. Baik, sebagaimana keyakinan kaum muslimin dari ahli sunnah wal jamaah, salafihim wa khalafihim, yang terdahulu mereka dan belakangannya, dari kalangan salafinya maupun dari belakangan ulama belakangan. Ibn rahimahullah, karena Imam Syafi'i rahimahullah beliau tidaklah meriwayatkan hadis yang sahih kemudian tidak berpendapat dengannya. Maksudnya Imam Syafi'i dari pengagungan beliau kepada hadis, beliau akan meriwayatkan hadis yang sahih, pasti beliau beramal dengannya. Kemudian kata beliau, wa akhbarana al-Hakim Abu Abdullah rahimahullah annahu qala anba'ana al-Imam Abu al-Walid Hassan ibn Muhammad al-Faqih annahu qala haddathana Ibrahim bin Mahmud qala sami'tu ar-Rabi' ibn Sulaiman. Ar-Rabi' ibn Sulaiman salah seorang murid Imam Syafi'i yang terkenal. يقول الربيع بن سليمان بركاته سمعت الشافعي رحمه الله يقول ثم الشافعي بركاته إذا رأيتموني أقول قولا قد صح من النبي خلافه فألموا أن عقلي قد ذهب. الإمام الشافعي قال kalian melihat saya berpendapat dengan sebuah pendapat padahal telah sahih dari Nabi menyelisih pendapat itu, maka persaksikanlah bahwa, maka ketahuilah bahwa akalku sudah hilang. Maksudnya saya bukan lagi orang yang waras, Kalau memang terjadi itu, sebab tidak mungkin ada seorang alim tahu hadisnya sahih kemudian dia tidak berpendapat, tidak mengambil hadis yang sahih itu. Tidak mungkin. Jadi Imam Syafi'i, kalau kamu melihat saya berpendapat menyelisih hadis yang sahih, padahal saya tahu hadis itu sahih, maka tahuilah bahwa akalku telah hilang, kewarasanku sudah hilang. Nah, قال الحاكم رحمه الله سمعت أبا الوليد غير مرة ثم نرى أبو الوليد بكن هنا إشكالي يقول حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا إمام الشافعي قال صوت هذه مروية كان سبوع حديث فقال السائل أرأي برتانيا بركاته يا أبا عبد الله تقول به wahai Abu Abdillah, ini kunya Imam Asy-Syafi'i. Seluruh Imam Madhab, Imam Empat, semuanya kunyanya Abu Abdillah, kecuali satu, Abu Hanifah. Ya. Maka si penanya berkata, wahai Abu Abdillah, engkau berpendapat dengan hadis ini? Ya. Perhatikan ya, Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan hadis. Ditanya, apa kamu berpendapat dengan hadis yang kamu riwayatkan itu? Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Kemudian tarani fi di'a atau kanisa tara alaiya zayyal kuffar. Imam Syafi'i berkata kepada yang kamu melihat saya berada di di'a, di'a ini tempat peribadatan orang Yahudi, atau kanisa, kamu melihat saya di gereja, kamu melihat saya memakai pakaian atau ciri-ciri orang-orang kafir. وذا تراني في مسجد المسلمين على زي المسلمين مستقبل كبلتهم. إنها كما مليئة شاية براني دي مسجد كوم مسلمين وما تفكين كوم مسلمين مهدف كبلة كوم مسلمين أروي حديثا عن النبي ثم لا أقول به حبك باتنا شاية مريوات كان حديث داري نادي كمليئة شاية كده برقن لابد دنانيا شاية مغنبل حديثه. نعم ini ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, ini menunjukkan pengaguan para ulama sunnah terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini mereka berpegang dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, qala Abu Utsman, berkata Abu Utsman, wal farq bain ahli sunnah wa bain ahli bid'ah annahum idza sami'u qadaran fi sifat ar-rabb radduhu aslan ولم يقبلوه. Sehingga diterangkan ini ada yang kalimat tidak terbaca jelas di manuskripnya ini. Kita akan nonton lah. Sulit kita ini. Ini yaslamu ya. Lam yakbalu au yaslamu lidzahir. Nah. Baik. Ya. Sehingga lu tidak disebut. Yang katanya kita kan Abu Yamin Al-Mansuri yang lebih bagus dari sisi apa namanya kelengkapan matan, untuk kelengkapan matan. Iya. Manuskripnya lebih lengkap. Awalnya selama lihat bahir, mereka tidak menerimanya atau tunduk pada bahir hadis. Cuma tahu awaluhu. Kemudian mereka mentakwilnya di takwil yang sejuk nabi jarak al khabar min aslihi, dengan takwil yang mereka memaksudkan untuk menolak hadis itu dari asalnya. Wa ibatana, apa lagi tu? وإبطال وإيمان Eh, malah apa? Saya dengar gila. Wa imal ya. Kalau sini wa ibatan. Baik, diterangkan tu wa imal fi'li uqulihim. Dan mengamalkan fi'al. Fi'al itu jama' dari fi'la. Fi'la akal-akal mereka. Wa ara'ihim. Dan pendapat-pendapat mereka fihi. Ya. وَيَعْلَمُونَ حَقًّا يَسِينًا أَنَّ مَا قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ سَلَّمْ قَالَ مَا قَالَهُ إِذْ هُوَ كَانَ طيب sampai sini ini perbedaan antara iya ahli al-batil perbedaan antara ahli al-bid'ah dengan ahli sunnah. Ahli sunnah seperti yang disebut oleh Imam Syafi'i, mereka demikian. Tapi kalau ahli al-bid'ah, mereka kalau mendengar hadis tentang sifat Rabb, langsung mereka tolak. Tidak diterima. Tidak mau tunduk yang bahuri. Kalaupun mereka terima, nanti pasti mereka ta'wil. Ya. Ta'wil yang mereka maksudkan dengannya untuk menolak hadis tersebut. Dan mereka menggunakan sila. Bagaimana trik menghindar. Ya. Atau menggunakan ra'i mereka, pendapat-pendapat mereka. Ya. Pendapat-pendapat mereka. Padahal mereka itu sangat tahu dengan sebenarnya dan sangat yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dia katakan. Ikhwa kana a'rafa bil-Rabb jalla jalaluhu min ghairihi wa lam yaqul fihi illa haqqan wa sidqan wa wahyan. Qala Allahu azza wa jalla wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sebab Rasulullah adalah orang yang paling mengenal Rabbnya, paling mengenal Allah melebihi selainnya. Dan beliau tidak pernah berucap tentang Allah kecuali kebenaran, kejujuran dan wahyu. Allah Azza wa Jalla berfirman, tidaklah beliau berucap dari hawa nafsunya, yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Qala Az-Zuhri Imamul A'immah wa ghairuhu min ulama'il ummah radhiyallahu anhu. Berkata Imam Az-Zuhri, dan beliau adalah imamnya para imam. Ya, sebab Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, beliau adalah panutan para ulama di masanya. Az-Zuhri. Itu beliau digelar Imamul A'immah. Dan juga selain dari Az-Zuhri berkata, dari para ulama ummah, ala Allahil bayan wa ala Rasulil balagh wa alaina at-taslim. Atas Allah menjelaskan. Ya. Sebab syariat semuanya datang dari siapa? Dari Allah. Ala Rasulil balagh, kewajiban Rasul sekedar menyampaikan. Ya. Nabi tidak pernah menyampaikan sesuatu dari dirinya sendiri. Yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Dia hanya penyampai. Adapun kita, kata Zuhri, kewajiban kita kaum muslimin adalah taslim, tunduk dan menerima. Iya. Dan ini kaidah. Siapa nak Zuhri ini? Dari kaidah ahli sunnah. Ala Allah al-bayan wa ala al-rasul al-balag wa alayna at-taslim. Iya. Kata beliau, warawa Yunus ibn Abdul Samad ibn Ma'qil an-Nabihi anna Ja'ad ibn Dirham قدم على وهب بن منبه يسأله عن صفات الله تعالى فقال بن رويت عن يونس بن عبد الصمد بن ماكل رويت عن رياهنا وهو جاءت بن درهم جاءت بن درهم yang paling pertama menyerukan Al-Quran itu makhluk dan darinya lah diambil Sofwan mengambilnya. Dan dia punya silsilah ya, nah, silsilah yang bilang. Ja'ad bin Dirham sanadnya berakhir kepada seorang Yahudi. Ya. Nah, maka Ja'ad bin Dirham ini datang kepada Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih dari ulama Yaman, rahimahullah. Ya. Dia bertanya kepada Wahab bin Munabbih tentang sifat-sifat Allah. Apalah, maka Wahab berkata, "Wailaka ya Ja'ad." Betapa celakanya kamu, wahai Ja'ad. Ba'd al-ashrah. Inni la'adhunnaka min al-halikin. Sebagian pertanyaan, sebenarnya saya menyangka kamu termasuk dari orang-orang yang binasa. Ya Ja'ad, lam yukhbirna Allah fi kitabih anna lahu yadan wa aynan wa wajhan lama kulna dalik fattaqillah. Andai kata Allah tidak mengabarkan kepada kita di dalam kitabnya, andai kata Allah tidak mengabarkan bahwa Allah punya tangan, punya mata, punya wajah, andai kata Allah tidak mengabarkannya, maka kami tidak pernah berucap tentang itu. Ini perhatiannya dari uslub para a'immah. Mereka menghardik ahlul bid'ah, betul dia hardik. Ucapan, wailaka ya Ja'ad. Celakanya kamu, wahai Ja'ad. Tapi bersamaan dengan itu, mereka memberi nasihat membuka akal ahlul bid'ah. Sebab memang akalnya hardikan untuk apa? Beri nasihat. Ya. Untuk memberi nasihat. Mereka marah karena Allah. Jelas? Ia buka pikirannya. Sebab ini Ja'ad bin Dirham, diberi dalil-dalil pun mungkin tidak menerima. Tapi dibuka akalnya. Secara ahli sunnah, dari mana mereka mengatakan? Ditetapkan untuk Allah sifat tangan, sifat mata, sifat wajah. Ya. Dari mana mereka mengucapkannya? Mereka mengucapkannya karena disebutkan dalam dalil Al-Quran dan sunnah. Kan begitu? Andai kata tidak ada ayat dan hadis yang menjelaskannya, mereka tidak akan berbicara. Ya. Makanya harusnya dipikirkan. Bagi orang yang berakal, sehat. Demikian. Fattaqillah, kata beliau, bertakwalah kamu kepada Allah. Thumma lam yalbath Ja'ad an kutila wa sulit. Kemudian setelah itu Ja'ad pun tidak lama setelah itu dia pun dibunuh dan disalib. Ya. Dibunuh dan disalib dalam kisah diterangkan setelahnya. Kata beliau, wa khataba Khalid bin Abdullah al-Qasri yawm al-Adha bil Bakra. Ya. Khalid bin Abdullah al-Qasri, salah seorang gubernur yang salih, beliau berkhutbah di Idul Adha. Ya. Di Idul Adha beliau berkhutbah di Basra. Faqala fi akhir khutbatih, beliau berkata di akhir khutbahnya, infarifu ila manazilikum, kembalilah kalian ke rumah-rumah kalian, wa baqu barakallahu lakum fi bahayakum. Dan kata Khalid kepada kaumnya, ya, berkurbanlah kalian, semoga Allah memberkahi kalian pada kurban-kurban kalian. Kata beliau, "Kaini mabaqin al-yawma bihi Ja'ad ibn Dirham." Adapun saya, pada hari ini saya akan berkurban menyembelih Ja'ad bin Dirham. Ya. Wa yaqulu, ya, "Kainahu yaqul." Sebab Ja'ad bin Dirham ini, kenapa alasannya? Kenapa harus dibunuh, harus disembelih sehingga dijadikan kurban? Ya. Ini menunjukkan bahwa dari bentuk hukum-hukum, penerapan hukum yang dikenal di kalangan para a'immah, kalau mereka menerapkan hukum, misalnya orang ini dikifah, dibunuh, diterangkan apa salahnya? Ya. Diterangkan apa salahnya? Supaya tegak hujjah akan kesalahan itu depan manusia, dan manusia juga ya, mendapat peringatan jangan sampai melakukan perbuatan itu. Kalau dia melakukan perbuatan itu, maka hukumannya seperti ini. Terangkan. Kenapa dia disembelih? Sebab dia, Ja'ad bin Dirham, mengatakan bahwa Allah tidak pernah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Sebagai khalilnya. Dan tidak, walam yukallim Musa taklima. Dan Allah tidak berbicara kepada Nabi Musa. Ya. Ini dua hal yang disebut. Dengan dua hal ini, ya, beliau ingin menyembelih Ja'ad bin Dirham. Kata beliau, subhanahu wa ta'ala amma yakulu Ja'ad uluan kabira. Ya, maha suci Allah dan maha tinggi. Dari apa yang diucapkan oleh Ja'ad. Ketinggian yang sangat besar. Wa nazala anil minbar fadabaha kubiyadihi wa amara wa umira bisalbihi. Maka beliau pun turun dari mimbar. Lalu, ya, Khalid bin Abdullah al-Qasri menyembelih Ja'ad bin Dirham dengan tangannya sendiri. Ya. Setelah itu beliau perintah supaya disalib. Nah, beliau perintah supaya disalib. Ini semuanya dari bab ta'dzir terhadap orang yang berbuat bid'ah seperti ini, terkandung di dalamnya penerapan hudud dan ta'dzir sekaligus. Iya. Datang dilakukan oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri ini adalah hal yang dipuji oleh ahli sunnah dari masa ke masa. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam dunianya, syatara dhahiyata kullu sahibi sunnatin lillahi darruka min ahli kurban. Kata beliau, sungguhnya sembelihan tersebut, kurban tersebut disyukuri oleh seluruh pengikut sunnah. Ya. Betapa hebatnya kamu, wahai saudaraku, maksudnya Khalid Al-Qasri, dari kurban yang kamu apa lakukan. Maka dipuji oleh seluruh para ulama sunnah perbuatan Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Ya, kalau semua penguasa kaum muslimin seperti ini, masya Allah, ya, tidak akan tersisa bid'ah itu. Dan punya pemikiran di kepalanya, ya, yang aneh-aneh, ya, tidak akan berani berbicara. Nah, dan akan diterangkan lagi oleh penulis nanti kisah, ya, Khabir. Baik, selesai di sini tentang pembahasan berkaitan dengan masalah istiwa. Ya, dan penulis membawakan apa sejumlah masail yang dengannya harusnya keimanan seorang itu mantap dan kokoh menerima seluruh penyebutan nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh ditakwil, tidak boleh dipalingkan dari manhaj dan tidak boleh ditolak. Kemudian kata beliau, beliau bertindak menjelaskan sifat yang lainnya. Ini pembahasan tentang sifat An-Nuzul, sifat Al-Majid dan Al-Ithyan. Kata beliau, wajib itu ashabul hadith. Dan para ulama ahli hadith menetapkan Nuzul Ar-Rabbi Subhanahu Wa Ta'ala kulla layla ila syamai dunia. Ahli sunnah wal jamaah menetapkan turunnya Ar-Rabb, turunnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala setiap malam. Setiap malam ila syamai dunia, menuju kepada langit dunia. Ahli sunnah tetapkan min ghairi tasbihin lahu bi nuzulil makhluqin, tanpa menyerupakan Allah dengan turunnya para makhluk, wala tamtsil, dan tidak pula mempersamakannya, wala tashbih, dan tidak pula membagaimanakannya. Bal yusbituna kama athbathahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka menetapkannya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkannya. Sebab pembahasan tentang nuzul turunnya Allah ini memang hanya diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasannya atau hadisnya hanya dari atau dalilnya hanya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahli sunnah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasul, wa yantahuna fihi ilaih, dan mereka berhenti di dalamnya pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yumirruna al-khabar as-sahih al-warida bi dhikrihi ala zahirihi wa yakiluna ilmahu ila Allah. Dan mereka membiarkan hadis yang sahih yang datang menjelaskan menyebutkan tentang nuzul ini, mereka biarkan sebagaimana apa zahirnya. Disebut turun, mereka bilang turun. Tunggu biarkan hadis sebagaimana apa zahirnya. Wa yakiluna ilmahu ila Allah, dan mereka membiarkan ilmunya kepada Allah. Ya, maksudnya apa di sini? Ilmu al-kaifiyah. Ya. Kaifiyahnya adapun bagaimana hakikat turunnya itu kembali kepada Allah, tidak ada mengetahuinya selain dari Allah. Nah. Baik, ini tentang an-nuzul. Di sini beliau datangkan sifat an-nuzul, demikian pula pembahasan tentang ithyan dan al-majid. Ya, sebab erat kaitannya dengan masalah istiwa. Ya. Erat kaitannya dengan masalah istiwa. Jadi maklumi bahwa ahli bid'ah mereka sering mempertentangkan antara dalil. Ya. Sering mereka mengatakan bagaimana dikatakan istiwa. Ya. Padahal kalian juga mengatakan bahwa Allah turun. Ya, ke langit dunia. Dari mana dikatakan istiwa? Ini dari kekurangan akal ahli bid'ah. Maka ahli sunnah wal jamaah menerangkan, ya, bahwa seluruh hal ini ditetapkan sebab Allah Subhanahu wa taala menetapkannya. Ya. Allah disifatkan dengan sifat istiwa. Turun ke langit dunia seperti yang malam terakhir atau seperti malam terakhir riwayat-riwayat akan datang. Kemudian datang pada hari kiamat. Ya. Untuk apa? Menyelesaikan urusan makhluk untuk hisab. Ya. Sebenarnya akan disebutkan dalil-dalilnya. Dalil tidak bertentangan dengan istiwa. Ya. Seorang yang berakal sehat sederhana saja berpikir. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu? Jawabannya iya. Selesai perkara kalau begitu. Nah, yakini kebesaran Allah Maha mampu atas segala sesuatu, datang kalian tidak sampai di sana. Kita tidak mengetahui bagaimana hakikat dan kefiatnya. Yang jelas, kewajiban kita menerima. Ya. Allah sebutkan dalam tujuh ayat dalam Al-Quran bahwa Allah istiwa di atas arsy-Nya, kita wajib mengimaninya. Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang sifat Al-Maji, sifat Al-Isyan, kita wajib mengimaninya. Rasulullah sebutkan tentang sifat Al-Nuzul, kita wajib mengimaninya. Selesai. Ya. Demikian. Dan ini dari jalan Ahlul Haq. Sering-sering saya katakan bahwa agama ini, ya, seorang kalau berjalan sesuai dengan kebenaran, maka akan terasa. Ya mudah di dalam memahami agama. Ya, berbeda dengan ahli bidah. Berbeda dengan ahli bidah. Terlalu banyak berpikir. Sehingga bikin keharusan-keharusan, kadang menolak hadis-hadis yang sahih. Ya. Kadang menolak hadis yang sahih karena merasa bertentangan dengan akalnya. Ya. Kadang hadis riwayat Bukhari yang Muslim, ya, bertentangan dengan akalnya ditolak. Ya. Cara penolakannya macam-macam. Ada yang mengatakan, oh ini tidak saya terima. Ada yang dengan cara lain lagi, lebih canggih. Ya. Oh ini hadisnya lemah. Ya. Bukan dia tolak. Tapi kadang ini hadisnya apa? Baik ini hadis. Ya. Seperti Muhammad Rasyid Ridha. Ya. Dia menolak hadis tentang matahari sujud di bawah arsy Allah. Padahal hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Hadisnya dilemahkan. Ya. Dari sisi periwayatan, ya, bentuk pelemahan yang tidak masuk akal di kalangan ahli hadis. Ya, dia lemahkan. Gara-gara apa? Ya, bertentangan dengan akalnya yang tidak sehat. Ya. Pikirannya matahari sujud di bawah ars. Ketika terbenam, kan dalam hadis disebutkan kalau matahari sudah terbenam, maka matahari menghadap kemudian bersujud di bawah ars Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidaklah dia terbit sampai dikatakan kepadanya terbitlah kamu dari arah timur. Demikian terus setiap hari sampai suatu hari dikatakan terbitlah kamu dari arah kamu terbenam. Maka terjadilah hari kiamat. Ya. Kata akalnya yang tidak sehat, bagaimana caranya dikatakan sujud di wa'as? Ya. Misalnya di Indonesia ini matahari sudah terbenam, tapi di Saudi kan masih terbit. Ya. Bagaimana caranya sujud? Ya. Ini pikiran akal yang tidak sehat. Kalau akalnya sehat, lama tidak berpikir. Bukankah Allah Maha mampu atas segala sesuatu? Selesai. Ya. Apa sisanya? Ini dari perkara gaib yang wajib kita imani. Akal masuk dalam tafasil yang seperti ini sulit. Akal itu punya batasan. Ya. Dirinya saja tidak pandai dia mencernanya. Padahal dia tahu bahwa dirinya punya ruh. Bisa tidak akal yang mencernanya bagaimana ruhnya? Akal tidak mungkin. Ya. Bisa melacak walaupun dengan canggihan apapun tidak bisa dia tahu ruh itu bagaimana. Padahal ini ada pada dirinya, membuatnya hidup. Ya. Apalagi dia ini masuk dalam hal-hal yang gaib. Ya. Ini berbicara. Ya. Tentangnya. Kredit Fuhanifillah ini dari kaidah yang sangat jelas. Bukan ahli sunnah. Ya. Seperti kata Imam Az-Zuhri. Minallahil bayan, dari Allah penjelasan. Ala rasuli al-balag. Dari Rasul menyampaikan. Kewajiban kita apa? Walainan at-taslim, kewajiban kita tunduk menerima. Selesai. Bukan artinya akan tidak dipakai di dalam ahli sunnah. Akan itu dipakai. Dia dalam nikmat Allah. Dipakai untuk memahami dalil. Bukan dipakai untuk menghukumi dalil. Dalam artian kalau bertentangan antara akal dengan dalil, jangan akal yang didahulukan. Akal harus tunduk kepada dalil. Jelas? Ya, dan kalau ada yang merasa akalnya bertentangan dengan hadis Nabi, maka ini menunjukkan bahwa kalinya ya, butuh untuk direnovasi sedikit. Ya. Karena itu kata Ibnu Khuzaimah rahimahullah, bawakan kepada saya hadis yang dikatakan bertentangan dengan akal. Saya akan kompromikan dan saya akan tunjukkan bahwa tidak ada bentuk pertentangan. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya buku khusus yang menjelaskan bahwa tidak ada pertentangan antara akal dan dalil syariat. Dalam buku beliau yang sangat agung itu yang beliau tulis, sekarang dicetak hampir 10 jilid dengan judul Darut Ta'arud Bainal Aql wan Naql, menolak adanya pertentangan antara akal dan penukilan. Penukilan maksudnya dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tidak ada pertentangan sama sekali. Ini dari kaidah yang hendaknya kita pegang. Kalau misalnya ada pertentangan, maka kita harus berjelas sangka pada diri kita sendiri bahwa kita yang kurang pandai memahami. Iya. Baik. Kata beliau rahimahullah, wa kadzalika yusbituna ma anzalallahu azza ismuhu fi kitabih. Iya. Demikian pula ahli sunnah menetapkan apa yang diturunkan oleh Allah. Allah yang maha mulia seluruh nama-namanya. Fi kitabih. Apa yang Allah turunkan di dalam kitabnya. Mendikir al-Majid wal-Isyan. Tentang penyebutan al-Majid dan al-Isyan. Al-Majid, al-Isyan, semua diartikan sama ya. Artinya apa? Datang. Ya. Dari sisi makna sama. Tapi dari sisi penetapan lafaz, dua-duanya diisbat, ditetapkan. Sebab dua-duanya ada di dalam naf Al-Quran. Jelas ya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-madkuraini fi qawlihi azza wa jalla yang disebut dalam firman-Nya, hal yanzuruna illa ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaika. Tidaklah mereka menunggu selain dari Allah ya. Apa mendatangi mereka fi dhulalin minal ghamam. Dan demikian pula para malaikat. Di sini sisi pendalilannya ay ya'tiyahumullah. Ya. Allah datang kepada mereka. Ini al-ithyan. Sifat apa? Al-ithyan. Wa qawlihi azza ismuhu, dan firman Allah yang maha mulia namanya, wa jaa rabbuka wal malaku shaffan shaffan, dan datanglah Rabbmu wal malaku. Al-malak disini al-islamnya al-istigraq jins, artinya datang Rabbmu dan seluruh jenis malaikat shaffan shaffan, bersaf-saf. Sini penyebutan jaa, ini al-majid. Sifat apa? Al-majid. Jadi dua hal, al-Isyan dan al-Majid, dua-duanya ditetapkan dalam Al-Quran. Iya. Maka kita wajib untuk menetapkannya, mengimaninya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menetapkannya. Iya. Terkadang qara'tu fi risalat Syekh Abu Bakar al-Ismaili ila ahli Jilan. Saya membaca dalam risalah Syekh Abu Bakar al-Ismaili kepada penduduk Jilan. Ini saya sudah isyaratkan. Iya. Tentang nama risalahnya dicetak dengan judul apa? I'tiqad A'immatul Hadits. Ya. Katabiyu anna Allah subhanahu yanzilu ila samai dunya. Sungguhnya Allah subhanahu turun ke langit dunia. Ala ma sahha bil qadar anil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah sahih hadis tentang itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah azza wa jalla. Dan Allah azza wa jalla telah berfirman, hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah fi dhalalin min al-ghamam wa qala wa ja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffan. Ini dua ayat telah kita bacakan tadi, penyebutan sifat al-Isyan dan sifat al-Majid. Wa nu'minu bidzalika kullihi ala ma ja'a bila kayfin, dan kita mengimani seluruh hal itu sebagaimana datangnya, tanpa membagaimanakan. Falau sya'a subhanahu an yubayyin lana kayfiyata dhalika fa'al. Ya. Fantahayna ila ma ahkamahu wa kafafna 'an alladhi yatashabah. Andai kata Allah subhanahu berkehendak untuk menjelaskan kepada kita kaifiyat hal tersebut, maka Allah akan melakukannya. Ya. Jelas? Jadi maksudnya di sini sifat-sifat ini, sifat an-nuzul, sifat al-maji, al-ityan, semuanya diterangkan dalam nafs dalil Al-Quran maupun hadis. Ya. Maka hendaknya kita imani seluruh hal itu sebagaimana datangnya. Tidak boleh dibagaimanakan. Tidak boleh? Bagaimana? Tidak boleh ditanya bagaimananya. Andai kata memang ada pun bagaimanaannya, maka tentunya Allah sudah menjelaskan bagaimananya kepada kita. Jelas? Sekarang dia pantahayna ila ma'ahkamah. Pernah diterangkan bagaimananya. Ya, dan ini sudah merupakan ketetapan Allah bahwa setiap sifatnya itu semuanya dari perkara gaib, hanya Allah yang tahu. Maka pantahayna ila ma'ahkamah. Kita pun berhenti di atas apa yang Allah tetapkan. Itu yang muhkam. Kita berhenti di atas apa yang muhkam. Wa kafafna 'anil ladzi yatashabah. Dan kita menahan diri dari yang mutasyabih. Kunna qad umirna bihi fi qawlihi azza wa jalla, sebab kita telah diperintah dengan hal ini dalam firman-Nya, dalam firman Allah azza wa jalla, huwal ladzi anzala 'alaika al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Dialah Allah yang menurunkan kepada engkau Alkitab. Dari Alkitab ini ada ayat-ayat yang muhkamat. Ada ayat yang muhkam. Itu adalah Ummul Kitab. Yang muhkam adalah Ummul Kitab. Wa ukhra mutasyabihat. Dan yang lain adalah mutasyabih. Nah, pertama di sini saya untuk membedakan apa itu muhkam mutasyabih. Ya. Pertama saya katakan bahwa seluruh Al-Quran itu muhkam. Kemudian yang kedua, seluruh Al-Quran itu mutasyabih. Kemudian yang ketiga, Al-Quran ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Ya. Apa bertentangan atau tidak? Hah? Baik, sekarang saya terangkan. Apa artinya muhkam? Muhkam itu telah tetap segala sesuatu. Iya. Semuanya muhkam. Jelas, tegas, iya, tetap, itu disebut muhkam. Saya katakan tadi bahwa seluruh Al-Quran muhkam sebab Allah yang menyebutkannya dalam Al-Quran. Kitabun uhkimat ayatuhu. ثم فصلت من لدن حكيم خبير. Dia adalah kitab yang telah muhkam ayat-ayatnya. Ini sudah diperhatikan pernyataannya terhadap siapa? Terhadap Al-Quran seluruhnya. Dia adalah kitab Al-Quran telah muhkam seluruh ayat-ayatnya. Semuanya muhkam. Sebab tidak mungkin ada dalam Al-Quran ada satu dalam Al-Quran hal yang seluruh umat itu tidak mengetahui tentang maknanya. Ya. Jelas? Ya mungkin sebagian alim kurang paham tentang ayat ini, tapi alim yang lainnya bisa menguraikannya. Iya. Jadi adalah ayat yang muhkam. Ya seluruh Al-Quran muhkam. Yang kedua yang katakan tadi bahwa seluruh Al-Quran mutasyabih. Apa artinya mutasyabih di sini? Ya. Mutasyabih artinya serupa, mirip. Ini pembahasan tentang surga. Sekarang juga pembahasan tentang surga. Ya. Dibarengkan dengan pembahasan tentang neraka. Ada khauf, ada raja. Ya. Ini berbicara tentang tauhid. Sekarang juga tentang tauhid. Mutasyabih, mirip. Ya. Nah, dan Allah telah menyebutkan hal ini. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban apa? Mutasyabihan. Mathani. Jadi sebut sebagai kitab yang mutasyabih. Maka tasyabuh dari sisi ini maknanya. Jelas? Semuanya punya makna. Yang pertama muhkam itu maknanya. Yang mutasyabih itu maknanya tadi. Yang kedua, dia mirip. Sebab kan dua dari Al-Quran mirip antara ini dan ini. Ada pasangan-pasangannya. Jelas? Ini yang kedua. Yang ketiga, kata-kata tadi bahwa dari Al-Quran ada yang muhkam dan ada yang mutasyabih. Inilah ayatnya. Sebutkan di sini. Ada ayat-ayat yang muhkamat dari dalam Ummul Kitab dan ada yang mutasyabih. Ya. Yang muhkam itu, ya, dari sisi apa yang jelas nampak, dari mutasyabih apa yang tidak nampak. Ya. Terakhir dalam pembahasan sifat, dikatakan sifat itu dari ayat apa? Ayat-ayat tentang sifat dari ayat muhkam atau mutasyabih? صحيح يا دري هذا مجتمع متشابه yang jawab muhkam salah, yang jawab mutasyabih juga salah. Jawabannya dirinci. Ayat-ayat sifat muhkam, tapi kefiat di dalam ayat-ayat sifat itu dari apa? Dari mutasyabih. Jelas? Dipahami. Karena itu kata penulis, apa yang diihkamkan yang muhkam, yang jelas, sudah jelas. Diterangkan tentang sifat tangan, muhkam dari sisi bahasa tangan itu apa dari sisi bahasa, kan jelas. Ini muhkam. Adapun kefiatnya itu dari mutasyabih. Dari mutasyabih juga diperintah mengembalikan kemana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dari penulis itu, beliau membawakan ayat ini. Jelas ya? Ya, uraian yang saya uraikan tadi itu dari uraian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam At-Tadmuriyah. Kata beliau rahimahullah, akhbarana Abu Bakar Ibnu Zakaria Asy-Syaibani. Iya. Mengabarkan kepada kami Abu Bakar Ibnu Zakaria Asy-Syaibani. Beliau berkata, sami'tu Abu Hamid Ibn Syarqi, Ibn Syarqi. Beliau berkata, kami dengar Abu Hamid Ibn Syarqi yaqulu, dia berkata, sami'tu Hamdan As-Sulami wa Abu Dawud Al-Khaffaf yaqulani, sami'tu Ishaq Ibn Ibrahim Al-Hanbali yaqulu, qala li Al-Amir Abdullah Ibn Tahir. Berkata Ishaq Ibn Ibrahim Al-Hanbali, lebih dikenal dengan nama apa? Ibn Rahawi. Beliau berkata, qala li al-amir Abdullah bin Tahir, berkata kepadaku gubernur Abdullah bin Tahir, ini gubernur Khorasan Abdullah bin Tahir, ya, beliau yang berkuasa di Khorasan dan ya, di belakang sungai, maksudnya di sekitarnya, dan beliau ini dari gubernur tapi ahli hadis dan sangat menghormati para ulama. Nah, maka Abdullah bin Tahir berkata kepada Ishaq bin Ibrahim, ya Aba Ya'qub, hadal hadith alladhi tarwihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu Rabbuna kulla layla ila syama'id dunya, kaita yanzil? Wahai Aba Ya'qub, ini hadith yang kamu riwayatkan dari Rasulullah, bahwa kita turun setiap malam ke langit dunia. Bagaimana turunnya? Bagaimana turunnya? Ini perhatikan ya. Ini beda bagaimana Ishaq bin Ibrahim mengikat ini, dan beda antara Imam Malik mengikat orang tersebut. Orang yang masuk pada Imam Malik sudah menyangka bahwa ini adalah ahlul bid'ah, tapi Abdullah bin Tahir beliau dari ahlul khair. Ya mungkin ada syubhat yang disukkan pada beliau atau ada kerancuan, dia tanyakan kepada ahlul lain. Wajar kalau diterangkan dan dijelaskan oleh para ulama yang benarnya bagaimana, dengan syarat yang baik. Ya. Karena itu di dalam masalah sikap mengikati, ya, apa yang datang dari para ulama, mereka mengikati ahli bidah, itu jangan dijadikan sebagai kaidah umum. Ya. Jangan dijadikan sebagai kaidah umum. Sebab itu mengambil sebagian dari akwal para ulama, meninggalkan sebagian yang lainnya. Ya. Nah, Imam Ahmad rahimahullah, beliau mentafsir antara ahli bidah yang bisa kembali kepada al-haq dengan ahli bidah yang memang mu'anid. Pada sebagian orang Imam Ahmad duduk menasihatinya dan terbukti mereka rujuk kepada kebenaran dengan sejumlah dari riwayat dari Imam Ahmad. Dan dari ahli bidah yang memang apa kerjanya hanya berdebat dengan mendaki kebenaran, maka sini Imam Ahmad rahimahullah memperlakukan sikap lain. Ya. Kemudian di dalam menghindari ahli bidah itu ada ketentuan-ketentuannya. Kalau di masa dahulu masih Imam Ahmad, ya, wajar kalau beliau tidak berbicara kepada ahli bidah dan seterusnya. Sebab ada masa waktu itu masa sunnah yang apa namanya yang terkenal dan tinggi. Ya, ahli bidah bersembunyi, rendah dan dihinakan. Nah, kerana Imam Az-Zahabi ketika menyebutkan ucapan Al-Lais bin Sa'ad dalam syiar Al-Amin Nubala, Al-Lais bin Sa'ad berkata, saya sudah mencapai umur 80 tahun, saya tidak pernah mendebat seorang ahli bid'ah pun. Kata Imam Az-Zahabi, ini di masa Lais bin Sa'ad. Sebab di masa itu sunnah nampak, ahli sunnah agung dan dimuliakan. Ya. Karena itu tidak ada kebutuhan mereka untuk berdebat dengan ahli bid'ah. Dan tidak dihinakan. Jelas? Tapi di masa Imam Ahmad, khususnya di masa beliau difitnah di khalqul Quran, beliau mendebat ahli bid'ah. Dan juga diketahui bagaimana perdebatan Abdul Aziz Al-Sinani. Ya. Dan juga sebelumnya bagaimana Ibn Abbas mendebat orang-orang Khawarij. Maka dilihat di sini dari sisi maslahatnya dan manfaatnya. Ya. Dan tentunya mempertimbangkan seperti ini adalah orang yang berilmu. Ya, adapun orang-orang yang baru, kerjanya apa? Satu saja, menjaga agama. Ya. Jaga agamanya, jangan sampai ya masuk ke dalam perkara-perkara yang bisa membahayakan agamanya. Selesai. Ya. Adapun yang beri tafsir seperti ini, rincian di dalam duduk dengan ahli bidah, di dalam nasihatinya, di dalam mendebatnya dan seterusnya, ini adalah orang yang bisa mempertimbangkan maslahat dan mafsadat, dan ini tugasnya ahli ilmu. Jelas? Iya. Maka kata Ibnu Mubarak ketika ditanya, atau kata Ishaq bin Rahawi ketika ditanya, bagaimana turunnya? Qultu a'ajjallahu al-amir. Semoga Allah memuliakan al-amir, memuliakan sang gubernur. Kata beliau, la yuqalu li amri rabb kaifa. Tidak boleh bertanya kepada apa yang berkaitan dengan perkara rabb, apa yang berkaitan dengan Allah, tidak boleh ditanya bagaimana. Innama yanzil bila kaif. Sungguhnya Allah itu turun. Ya, ditetapkan sifat tanpa membagaimanakannya. Tanpa membagaimanakannya. Kemudian kata beliau, haddatsana Abu Ya'qub Ibrahim Ishaq bin Ibrahim al-Adl, qala haddatsana Mahbub ibn Abdurrahman al-Qadhi, qala haddatsani jaddi Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Mahbub, qala haddatsana Ahmad ibn Hammawi ibn Hammawi. Jadi baca Hammawi, jadi baca Hammuya. Qala haddatsana Abu Abdurrahman al-Atati, qala haddatsana Muhammad bin qala haddatsana Muhammad menyelbihkan dia, berarti bacanya Salam, Muhammad bin Salam, fathanya diringankan, tidak ditasydid, tidak dibaca Salam. Kaidah dalam ilmu periwayatan, seluruh kata yang ada Salam begitu, semuanya dibaca Salam, kecuali lima nama. Lima nama dibaca Salam. Ini salah satunya dari yang diperkecualikan, Al-Baikan. Yang berkecualian yang lainnya Abdullah bin Salam juga, kedua. Dan ada lima nama yang lain disebut oleh para ulama akhir hadis. Baik, kata beliau. Ya. Seperti tadi sampai hal yang seperti ini saja dibahas. Ada babisnya, ukuran-ukurannya. Membaca salam atau salam itu ada ukurannya di kalangan ahli hadis. Menunjukkan bahwa ilmu syariat ini betul-betul ya detail. Ya. Setiap masalah itu dengan detail para ulama membahasnya. Kemarin saya lewat pembahasan apa? Rawi Al-Muzakki ya. Bacanya Al-Muzakki. Sampai dicatakan apa langsat juga ada kesalahan gitu. Ditulis Al-Muzakka. Dicatakan Al-Langsat. Dan mungkin muhaqqiq di sini mengambil dari cetakan yang salah ya. Kenapa saya pastikan salah? Sebab dikatakan Al-Muzakki itu adalah orang yang memberi tazkiyah dan yang melacak tentang keabsahan orang-orang menjadi saksi. Dan dia adalah keluarga yang terkenal di Nishabur, disebut begitu. Jelas? Ya, kalau dia yang memberi persaksian, harusnya disebut muzakki, sebab dia memberi rekomendasi, bukan muzakka. Muzakka kan yang dia yang direkomendasi. Ya, ini dia, dia memberi persaksian, karena itu harusnya dibaca al-muzakki. Dan itu saya ingat dari Syekh Mukbil, dia membaca al-muzakki. Nah, baik. Kata beliau, pada saat itu Abdullah bin al-Mubarak, saya bertanya kepada Abdullah bin al-Mubarak, An-nuzul lailati an-nisf min Sya'ban, tentang turunnya Allah di malam atau seperdua malam dari Sya'ban. Faqala Abdullah, ya ba'is fi kulli lailati yanzil. Maka Abdullah bin Mubarak berkata, wahai ba'is, ya kamu wahai yang lemah, Allah turun setiap malam, bukan cuma di lailat nisf Sya'ban saja. Dan pendalilan yang menyebutkan khusus turun di malam seperdua di pertengahan Sya'ban, ini ada kelemahan ya, yang menyebutkan khusus di seperdua apa di pertengahan dari bulan Sya'ban turunnya di malam pertengahan dari bulan Sya'ban, ini ada kelemahan ya. Dari sini Ibnu Mubarak rahimahullah dalam bicaranya beliau berkata, ya Ba'is fi kulli lailatin yanzil, Allah itu turun setiap malam. Faqala lahu rajul, ya Aba Abdurrahman, kaifa yanzil. Maka berkatalah seorang lelaki kepada beliau, wahai Abu Abdurrahman, bagaimana turunnya? Alaysa yakhlu dhalika al-makan minhu? Bukankah kalau Allah turun, maka tempatnya itu akan kosong? Ya. Maksudnya apa tempatnya kosong? Arsnya kosong. Ya. Nah, jadi ini yang saya bilang tadi. Ya. Ini dari pemikiran yang mungkin muncul. Karena itu para ulama membahasnya di sini. So, ketika dikatakan turun, Allah turun ke langit dunia, Allah datang, ya, memberikan pada hari kiamat, Allah datang dan para malaikatnya bersosok. Ya. Jelas? Ya. Maka mungkin akan berkata, kalau begitu arsnya akan kosong. Ya. Kalau kosong bagaimana? Bertentangan dengan ayat, sebab dikatakan ayat summa istawa alal arsy. Kemudian Allah istiwa di atas arsy, menunjukkan apa namanya? Fi'il yang terus berlanjut. Ya. Jelas? Nah, dari sisi ini muncul pemikiran menyimpang ini. Kata Ibn Mubarak apa? Yang zilu kaifa syaa. Allah turun sesuai dengan kehendaknya. Nah, sesuai dengan kehendaknya. Iya. Wa fi riwayatin ukhra hadhihi al-hikayah, dan pada riwayat yang lain tentang hikayat ini, anna Abdullah bin Mubarak qala lil rajuli idza ja'aka al-hadith an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakhda lahu. Iya. Pada sebuah riwayat, Ibnu Mubarak berkata kepada orang ini, apabila hadis telah datang kepada engkau, maka tunduklah kamu kepadanya. Kemudian kata beliau, ya, khusus berkaitan dengan masalah turunnya, jika Allah turun, apakah arsnya kosong atau tidak, Ibnu Taimiyah menyebutkan tiga pendapat. Ya. Tapi ini seharusnya, ya, menurut sejumlah ulama kita dan apa para masyayikh kita, guru-guru kita di masa ini dan muhaddisin, seharusnya masalah ini adalah masalah yang seperti yang diitlakkan oleh para a'immah, dari yang tenggelam di dalam masalah ini, dari yang larut masuk dalam masalah ini, menetapkan saja. Dan yang Ibnu Taimiyah sebutkan dua pendapat. Ada yang mengatakan, ya, Allah tetap beristiwa. Ada yang mengatakan arsnya kosong, dan ini disebutkan oleh beliau, ini adalah pendapat yang paling lemah. Dari mengatakan pendapat yang ketiga di kalangan salaf, tawakkuf. Mereka tawakkuf dalam masalah. Disebut memang tiga pendapat. Jelas? Tapi sekali lagi saya katakan seharusnya di dalam hal ini, dan ini tiga pendapat di kalangan ahli sunnah, ya. Sebab ada dari kalangan ahli sunnah yang mengucapkannya. Tapi seharusnya di dalam masalah ini seperti yang kita uraikan tadi, bahwa kita menetapkan seluruh akan ditetapkan oleh Rasulnya, dan hal-hal yang seperti ini yang kita tidak punya ilmu tentangnya secara khusus dan jelas dalam masalah ini, kita tinggalkan. Ya, jelas ya? Nah, kemudian yang kedua, tidak ada pertentangan antara istiwa dengan turun. Iya. Nuzul, datang, itu tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Tidak dari sisi bahasa, tidak pula dari sisi yang lainnya. Sehingga tidak harus kalimat orang yang turun itu dia harus apa namanya berjalan atau meninggalkan tempat duduknya, kan tidak harus begitu. Iya, iya. Seperti dia dalam kehidupan biasa, katakan turun, dia di atas mobilnya turun ke daerah, turun ke sini, dia di atas mobil, dikatakan juga apa? Turun. Maka dari sisi bahasa sama sekali tidak ada pertentangan antara mana istiwa dan mana turun dan seterusnya. Tidak ada pertentangan. Maka karena kita tidak mengetahui hakikat dari kesiatnya, maka kita menetapkan seluruh sifat-sifat ini sebagaimana Allah dan Rasulnya menetapkannya. Kemudian yang kedua, kita menutup pintu di dalam hal ini, kita jangan masuk dalam masalah pembahasan yang akan membuka pintu bagi syaitan menyeret kita masuk di dalam apa jurang-jurang, ya, kesalahan yang ahlul bid'ah jatuh di dalamnya. Iya, baik. Kemudian kata beliau, sami'tu al-Hakim Abu Abdullah al-Hafidh yaqul, sami'tu Abu Zakaria Yahya bin Muhammad al-Anbari yaqul, sami'tu Ibrahim ibn Abi Talib yaqul, sami'tu Ahmad ibn Sa'id ibn Ibrahim Abu Abdullah al-Rabatiyya yaqul, hadartu majlis al-Amir Abdullah ibn Tahir dhaka yawmin, wa hadara Ishaq ibn Ibrahim ya'ni ibn Rahaway, fasu'ila an hadith al-Nuzul, as-sahihun hu? Qala na'am. Kata Ahmad bin Sa'id ibn Ibrahim Abu Abdullah al-Rabati, sebelum saya hadir di sebuah majlis Abdullah al-Amir Abdullah bin Tahir pada suatu hari. Dan hadir waktu itu juga Ishaq bin Ibrahim ibn Rahawai. Maka beliau ditanya tentang hadis nuzul. Apakah hadisnya sahih? Qala na'am, beliau berkata iya. Faqala ba'd quwadi Abdullah, berkata sebagian orang yang menuntun Abdullah bin Tahir, ya Aba Ya'qub, atazamu anna Allah Ta'ala yanzilu kulla layla? Dan bertanya, wahai Abu Ya'qub, apakah kamu menyangka bahwa Allah turun pada setiap malam? Qala na'am. Maka beliau berkata iya. Waktu yang diturunkan ya, disebutkan dalam hadis turun setiap malam. Qala kaifa yanzil? Maka orang yang bertanya, bagaimana turunnya? Qala laku Ishaq atbituhu fauq hatta aqif hatta aqif talat an-nuzul. Nah, iya. Kata Ishaq bin Rahawi, maka yakinilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas sampai saya sifatkan untuk kamu turunnya. Maksudnya yakinilah bahwa Allah itu istiwa di atas arsy. Iya. Sampai saya sifatkan kepada kamu tentang turunnya. Faqala ar-rajul asbattuhu fawq. Iya. Maka orang yang berkata, saya sudah menetapkan, saya yakin bahwa Allah itu istiwa di atas arsy. Faqala Ishaq, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa ja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffan. Ya. Datanglah Rabbmu dan para malaikat bersaf-saf. Faqala al-Amir Abdullah, ya ba Yaqub hada yawm al-qiyamah. Ya. Maka Amir Abdullah berkata, wahai Abu Yaqub, ini kejadian pada hari kiamat. Ayat ini yang kamu jadikan dalil, ini kejadian pada hari kiamat. Nah, sini lihat dia mudakar ini ya. Tanya kepada Ali, ya. Disebutkan, ini kan kejadian pada hari kiamat. Dan perhatikan sisi pendalilan beliau. Faqala Ishaq, a'azza Allahu al-amir, wa man yaji yawm al-qiyamah, man yamna'uhu al-yawm? Ya, semoga Allah memuliakan amir. Ya. Siapa yang datang pada hari kiamat? Maka pada hari ini siapa yang melarangnya untuk datang? Ya. Maksudnya, sebagaimana hari kiamat? Allah disifatkan dengan sifat datang. Ya. Maka, siapa yang melarangnya? Kalau misalnya Allah subhanahu wa ta'ala pada waktu yang lainnya juga datang, siapa yang melarangnya? Nah, demikian maksudnya. Ya. Jadi tatkala telah disebutkan di dalam hadis Rasulullah, Allah turun ke langit dunia, maka harusnya kita tetapkan hal itu sebagaimana datangnya. Kemudian kata beliau, khabaru nuzulir rabbi kulla layla ila samai dunya khabarun muttafaqun ala shihhatihi mukharrajun fi sahihain. Dan berita tentang turunnya Rabb pada setiap malam ke langit dunia ini adalah berita, adalah hadis yang disepakati akan kesahihannya, dikeluarkan di dalam as-sahihain, maksudnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Min tariq Malik bin Anas an Az-Zuhri an Al-Azhar wa Abi Salama an Abi Hurairah. Akhbarana Abu Ali Zahir bin Ahmad qala haddathana Abu Ishaq bin Ibrahim ibn Abdul Samad qala haddathana Abu Mas'ud qala haddathana Malik ha. Hadis ini artinya apa? Tahwil as-sanad. Ya, boleh kata dengan tahwil as-sanad bisa juga dikatakan ha'il, pemisah antara sanad dengan sanad. Ya. Sekarang dia haddathana Abu Bakar bin Zakaria qala haddathana Abu Hatim Makki ibn Abdan قال حدثنا محمد بن يحيى قال فيما قرأت على ابن نافع قال حدثنا المطرف المالك حا وحدثنا أبو بكر بن زكريا قال أنبأنا أبو القاسم عبيد الله طيب أنا به قال أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن باكويس قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأزهر وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. فكان يترن dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rabb kami turun, Rabb kami tabaraka wa taala turun." Iya, setiap malam selangit dunia. Hingga sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman, "Siapa yang berdoa kepada-Ku, Saya akan kabulkan. Siapa yang meminta kepada-Ku, Saya akan berikan. Siapa memohon ampun, maka Saya akan mengampuninya." Nah, ini hadis termasuk hadis yang menjelaskan akan keutamaan sepertiga malam terakhir. Iya. dan keutamaan beribadah pada malam itu. Kata beliau, walihadal hadith turukun an Nabi Hurairah. Dan hadith ini punya jalan-jalan dari Abu Hurairah. Maksudnya hadith ini bukan dari satu jalan saja, dari banyak jalan. Sebab karena ahli bid'ah menolak hadith. Oh ini cuma dari Abu Hurairah saja, satu jalan saja. Terus mengatakan banyak jalan di hadith ini. Kata beliau, rawahu al-Auza'i an Yahya bin Abi Katsir, Nabi Salam an Abi Hurairah. Rawahu Yazid bin Harun wa ghayruhu min al-A'immah, Muhammad bin Amr an Abi Salam an Abi Hurairah. Wa Malik an Az-Zuhri عن الأعرج عن أبي هريرة ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وعبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وعبد الأعلى بن أبي مشاور وبشير بن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة وروى هذا الخبر من جيد طريق أبي هريرة الآن لما رويت كان داري أبو هريرة بليثبت كان سليم داري الأغار المزني دان أبو سلمة على جوال لينة يرويت كان جوال الأعرج سعيد بن المسيب Syed bin Abi Syed al-Makburi. Kemudian diriwayatkan juga oleh Abu Hazim. Nah, Abu Hazim di sini namanya siapa? Di sini penulis di Muhaddits sudah benar ya, disebut namanya Salman al-Asja'i. Nah, Salman al-Asja'i. Kaidah dalam periwayatan, kalau ada Abu Hazim meriwayatkan dari Abu Hurairah, Abu Hazim namanya Salman al-Asja'i. Kalau ada Abu Hazim meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi, maka Abu Hazim di situ namanya Salama bin Dinar. Dua Abu Hazim di tingkatannya. Kadang tidak mengetahui kaidah seperti ini bisa luput ya, kadang bisa salah. Sini penulis sudah benar. Ya, saya pernah lewat di dalam pembahasan sebagian hadis. Ya. Orang yang masuk dalam bidang tahqiq sudah terkenal, tadi juga salah dalam menentukannya. Nah, ini menunjukkan pentingnya ilmu rawi. Dan Syekh Mukbil dalam hal ini tidak ada menyelisihinya dalam masalah rawi-rawi hadis. Dan alhamdulillah saya berjumpa dengan banyak ulama besar di masa saya dari ahli hadis maupun selainnya. Dan tidak pernah saya melihat orang yang semisal dengan Syekh Mukbil pengetahuannya tentang ilmu rawi dan cacat-cacat hadis. Nah, beliau punya hal yang menonjol dalam hal ini. Saya baca di dalam Raudah Al-Bassam Ahkik Fawaid At-Tammam, ya, seorang dari muhaddits dan beliau termasuk orang yang kuat di dalam ilmu hadis. Ketika masuk dalam pembahasan hadis yahmilu hadzal ilm min kulli qalatin uduluhu, min hadis salah satu jalannya dari hadis Abu Hurairah, dari jalan Abu Hazim meriwayatkan dari Abu Hurairah. Datang muhaddits kita ini dia katakan Abu Hazim di sini Salamah bin Dinar namanya. Dan dia tidak mendengar dari Abu Hurairah. Dia lemahkan gara-gara itu. Ini salah ya. So, Abu Hazim itu bukan Salam bin Dinar. Tapi dia adalah Salman al-Asja'i. Ini karena salah menentukan rawi. Akhirnya salah yang dalam memberikan hukum. Dan ini diikuti juga oleh Salim al-Hilali dalam tahqiqnya terhadap hadis tersebut. Dia punya meruyat dan punya apa buku menjelaskannya. Dan dia mengikuti kesalahan yang sama. Nah, karena itu kaidah-kaidah rawi seperti ini kadang juga penting untuk diketahui. Kata beliau, waruya hadal khabar min jari tarif Abi Hurairah rawaku Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im an Abihi wa Musa bin Uqbah an Ishaq bin Yahya an Ubad bin Affani wa Abdurrahman bin Uqa'ab bin Malik an Jabir bin Abdillah wa Ubaydillahi bin Abi Rafi' an Ali bin Abi Talib wa Sharif an Abi Ishaq an Abi Al-Ahwas an Abdillahi bin Mas'ud wa Muhammad bin Ka'af an Fadal bin Ubaid an Abi Darda wa Abu Zubair عن جابر وسعيد بن جبير بن عباس وعن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم. نشكرن في البرابين. dari حديث أبو هريرة satu, kedua حديث عبادة بن الصامت, حديث جابر, حديث علي, kemudian حديث عبد الله بن مسعود, حديث أبو الدرداء, حديث جابر lagi, حديث ابن عباس, حديث عائشة, حديث أم سلمة. sudah 9 sahabat yang meriwayatkan. ini yang disebut oleh penulis. sebelum lagi yang disebut oleh ulama dan lainnya. Nah, kata beliau, hadis turuk kulluha mukharrajun bi asanidiha fi kitabina al-kabir al-ma'ruf bil intisar. Ini jalan-jalan ini semua kami keluarkan dengan sanad-sanadnya di dalam kitab kami yang besar yang dikenal dengan nama kitab al-intisar. Nah, kata beliau, fi riwayat al-Auza'i an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madha nisfu al-lail aw thuluthahu yanzilu Allahu إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فيعطى، هل من داع فيستجاب له، هل من مستغفر فيغفر له، حتى ينفجر الصبح. Di riwayat yang lainnya, apabila sudah berlalu seperdua malam atau berlalu dua pertiganya, maka Allah turun ke langit dunia. Tapi sini seperdua atau dua pertiga. Jadi memang ada riwayat yang mengatakan seperdua malam terakhir. Ada sebagian riwayat mengatakan sepertiga malam terakhir. Jelas? Ini riwayat semuanya sahih. Ya, riwayat semuanya sahih. Baik. Tetapi wa fi riwayat Syaid bin Marjana an Abi Hurairah ziyadatan fi akhirih thumma yabsutu yadayhi, kemudian Allah menghamparkan kedua tangannya. Sini penetapan lain ya, menghamparkan kedua tangan. Penyebutan tangan di sini penetapan sifat dua tangan untuk Allah. Fayaqulu may yuqrid ghair adumin wala balum. Siapa yang memberi pinjaman tanpa kekurangan dan tanpa membalumi. Nah. Ya. Wa fi riwayat Abi Hazim أنا بخرير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فينادي هل من شائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به إلا الثقلين الجن والإنس. نعم من رواية أبو حازم الله ترون كلام الدنيا seperti malam yang terakhir lalu mengumumkan menyerukan apakah ada yang meminta maka saya akan memberikan, apakah ada yang mohon ampun maka saya akan mengampuni. Maka tidak ada sesuatu pun yang punya ruh kecuali pasti mengetahui firman Allah ini, kecuali jin dan manusia. Jin manusia saja yang tidak mendengarkannya. Qala wa dhalika hina tafsihu ad-duyub wa tanhaqu al-hamir wa tanbahu al-silab. Hal ini terkena ayam-ayam sudah berkokok dan hamir apa? Keledai? Apa kalau keledai? Merinci atau? Kuda yang merinci. Kalau keledai? Ya. Watambahul silab. Ya. Dan ketiga anjing menggonggong. Nah, ini dalam sebagian riwayat ya. Dalam sebagian riwayat. Iya. Tetapi wa fi riwayat Musa bin Uqbah an Hasan bin Yahya an Ubad bin Thabit ziyadatun hasana wa hiya allati akhbarana biha Abu Ya'la Hamzah bin Abdul Aziz al-Muhallabi qala anba'ana Abdullah bin Muhammad ar-Razi qala anba'ana Abu Utsman Muhammad bin Utsman ibn Abi Suwayd qala hadathana Abdurrahman bin Mubarak annahu qala hadathana Fadil bin Sulaiman an Musa bin Uqbah an Hasan bin Yahya an Ubad bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له، ألا ظالم لنفسه يدعوني فأستغفر له، ألا ظالم لنفسه وليشن ألا ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له، ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له، ألا مقدر عليه رزقه فيدعوني فأرزقه، ألا مظلوم يذكرني فأنصره، ألا عان يدعوني فأفكه. نعم. فيكون كذلك إلى أن يطلع الصبح ويعلو على كرسيه. إن حديث بعض من الصامت تقدر تشوف رواية نرى كل معها إسحاق بن يحيى كنا من نرى لري عبادة بن الصامت. بيت sebutkan dalam riwayat Ubadah ini Allah turun tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Allah berfirman tidakkah ada hamba yang dari hamba-hambaku berdoa saya kabulkan untuknya, tidakkah ada orang yang berbuat kezaliman terhadap dirinya berdoa kepada aku saya mengampuninya, tidakkah ada orang yang terbatas rezekinya berdoa kepada aku sehingga saya berikan rezeki kepadanya, tidakkah ada orang yang dia kali ini menyebutku, dikir kepadaku, saya akan menolongnya. Tidakkah ada orang yang apa kesusahan mengalami suatu penderitaan, maka saya akan lepaskan penderitaannya. Fayakunu kadzalika, demikianlah seterusnya sampai terbit subuh. Dan Allah beristiwa di atas kursinya. Atau naik di atas kursinya. Allah bertinggi di atas kursinya. Nah, ini kalimat waya'al wala kursi ini penting ya tambahannya, cuma hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Maka hadis ini dari sisi kandungan akidah kita tidak ambil tambahan-tambahannya sebab hadisnya ada kelemahan. Kata beliau fi riwayat Abi Zubair an Jabir min tarikh Marzuq Abi Bakr alladhi kharrajahu Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mukhtasara wa min tarikh Ayyub an Abi Zubair an Jabir alladhi kharrajahu Al-Hasan bin Sufyan fi Musnadih. Nah, sini beliau sebutkan takhrij-takhrijnya ya. Yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah secara ringkas, yang dikeluarkan oleh Al-Hasan bin Sufyan dalam musnadnya. Al-Hasan bin Sufyan punya musnad ya. Punya musnad ya. Ya, dan musnadnya kecil. Sini menulis berkata, lama atur ala hadal musnad. Saya tidak ketemukan musnad ini. Tapi sebenarnya saya, Al-Hasan bin Sufyan punya musnad, disukat kecil. Ya. Kata beliau, wa mutarif Hisham ad-Distuwai, an-Nabi Abi Zubair, an-Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna asyiyata arafa, ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي شاة غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويروا عذابي فلم يرى اليوم أكثر أتقن من النار من يوم عرفة فلم يرى يوم أكثر أتقن من النار من يوم عرفة. Rasulullah bersabda, sungguhnya sore hari Arafah, di sore hari apa? Arafah. Ini juga ditetapkan ya, sebab hadis yang menjelaskan tentang hal ini juga sahih. Ya, sahih dari seluruh jalan-jalan. Walaupun ini di sini ada dari jalan Abu Zubair meriwayatkan dari Jabir pada kalimat an, yaitu lima, tapi dia punya jalan-jalan yang lain. Ya. Allah turun di sore hari Arafah ke langit dunia. Lalu Allah berbangga. Ya. Membanggakan penduduk bumi ini kepada para malaikat. Allah berfirman, lihatlah kepada hamba-hambaku orang-orang yang haji, lihat bagaimana mereka datang dalam keadaan ya, rambut mereka tidak terurus, penuh dengan debu ya. Dan mereka apa, berkorban. Mereka datang dari setiap fajjin alim, dari arah yang sangat jauh. Ya, mereka mengharapkan rahmatku. Mereka melihat siksaanku. Maksudnya meyakini akan siksaan Allah. Maka tidaklah dilihat pada hari ini ada yang lebih banyak dibebaskan dari neraka. Ya, tidak ada dilihat hari melebihi hari Arafah yang pada hari tersebut ya, lebih banyak dibebaskan apa manusia atau orang-orang dibebaskan dari siksaan api neraka. Nah, ini menunjukkan keutamaan hari Arafah dan keutamaan orang yang berdoa, orang yang wukuf di Arafah ya, pada sore harinya. Kata beliau, rawah Hisham ad-Distuwai an Yahya ibn Abi Katsir an Hilal ibn Abi Maimuna an Atha' ibn Yasar an Rifa' al-Juhani haddathahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mada thuluthul layl aw shatrul layl aw thuluthahu yanzilu Allahu ila as-sama'i ad-dunya fa yaqulu la as'alu an 'ibadi ghayri man yastaghfiru wa yaghfiru lah man yad'uni fa yastajib lah man yas'aluni fa u'tiya hatta yanfajir as-subh. Kata beliau, akhbarana Abu Muhammad al-Makhlabi qala akhbarana Abu al-Abbas as-Sarras qala haddathana Muhammad bin Yahya qala haddathana Ubaydullah bin Musa an Israil an Abi Ishaq an Abi Muslim al-Aghar qala ashhadu ala Abi Sa'id wa Abi Hurairah annahuma shahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana ashhad alayhima annahu man sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, sini penyebutan riwayat yang lain dari Al-Aghar al-Muzani, beliau mempersaksikan bahwa Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah keduanya mempersaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa keduanya mempersaksikan Rasulullah, keduanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah yumhil hatta idza dhahaba thuluthul layl al-awwal حبط إلى السماء الدنيا فيقول هل من مدبر هل من مستغفر هل من سائل هل من داعي حتى تطلع الشمس حتى تطلع الشمس. Sungguhnya Allah yumhil ya, memberikan waktu luang atau membiarkan sampai waktu tertentu sehingga berlalu sepertiga malam pertama ya. Sepertiga malam pertama, kemudian Allah turun ke langit dunia. Sini kalimat habata ya. Habata sama dengan kalimat apa? An-Nuzul. Turun ke langit dunia. Kemudian Allah berfirman, apakah ada yang berdosa Ya, apakah ada yang mohon ampun? Apakah ada yang meminta? Apakah ada yang berdoa? Maksudnya saya akan kabulkan. Ya, sampai terbit matahari. Nah, ya, ini hadis juga menunjukkan ya bahwa 3 malam atau 2/3 malam terakhir terhitung dari 2/3 malam terakhir mustayyab itu. Hanya disebutkan ada riwayat 1/3 malam terakhir, ada riwayat 1/2 malam terakhir, dan riwayat ini 2/3 malam terakhir. Jelas? نعم كتب لي أخبرنا أبو محمد المخلدي قال حدثنا أبو العباس الثقفي قال حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا سبارة ابن ثوار عن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر أنه قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى هذه السماء ثم أمر بأبواب السماء ففتحت فقال هل من سائل فأعطيه هل من داع فأجيبه هل من مستغفر فأغفر له هل من مضطر أكشف عنه ضره هل من مستغيث أجيبه فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا. نعم هي رواية لين رواية لين dari jalan Yunus bin Abi Ishaq. Ya. Riwayat ini disebutkan oleh Abu Hurairah dan Abu Sa'id, keduanya berkata Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah yumhil. Ya, memberikan batasan waktu atau memberi waktu luang sampai ketika 1/3 malam. Sudah 1/3 malam, maka Allah turun ke langit dunia. Lalu Allah memerintah pintu-pintu langit dibuka. Allah berfirman, apakah ada yang meminta saya akan berikan, apakah ada yang berdoa saya akan kabulkan, apakah ada yang memohon ampun saya ampuni, apakah ada orang yang terdesak ya, yang darurat, maka saya akan singkat ya, apa saya akan bukakan untuknya apa yang dia terdesak di dalamnya, apakah ada yang memohon pertolongan saya akan berikan pertolongan, terus menerus itu kedudukannya sampai terbit subuh, dan ini pada setiap malam ya di dunia. Nah, maksudnya dari langit dunia. Setiap malam Allah turun ke langit dunia. Kata beliau, akhbarana Abu Muhammad Al-Makhladi qala hadatsana Abu Al-Abbas yani Saqafi qala hadatsana Mujahid yani Mujahid bin Musa wal Fadl bin Sahal qala hadatsana Yazid ibn Harun qala hadatsana Syarik an Abi Ishaq an Al-Azhar annahu shahida ala Abi Hurairah wa Abi Sa'id annahuma shahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza kana thuluthul layl نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فقال ألا هل من مستغفر يغفر له هل من شائل يعطى سؤله هل من تائب يتاب عليه. Konteks hadis ini, apabila 1/3 malam terakhir, maka Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia. Apakah ada yang mohon ampun, diampuni untuknya. Apakah ada yang meminta, maka diberikan untuknya, diberikan permintaannya. Apakah ada yang bertobat, maka akan diampuni. كتب له حدثنا الأستاذ أبو منصور ابن شمشاد قال حدثنا أبو علي إسماعيل ابن محمد الصفار ببغداد قال حدثنا أبو منصور الرمالي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سهيل عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Yanzilu Allah ta'ala fi kulli lailatin ila samai'id dunya, fa yaqulu ana al-malik thalathan, man yas'aluni fa a'tiya, man yad'uni fa astajiba la, man yastaghfiruni fa aghfir la, wa la yazalu kadhalika hatta yatla' al-fajr." Nah, Allah ta'ala turun pada setiap malam ke langit dunia, dan Allah berkata, "Syada al-malik, syada al-maha berkuasa, syada al-maha berkuasa 3 kali. Ya, siapa yang meminta kepada aku saya akan berikan. Ya, siapa yang berdoa maka saya akan agungkan. Siapa yang berdoa maka saya akan kabulkan. Siapa yang memohon ampun maka saya akan ampuni. Ya. Terus menerus demikian sampai terbit subuh. Nah, kata beliau sami'tu al-ustaz Abu Mansur ala itri hadzal hadits alladhi amlahu amina yaqul. Kata Sabuni rahimahullah, saya mendengar al-ustaz Abu Mansur setelah selesai mengimlakkan hadis ini kepada kami, ya, di belakang imlak beliau terhadap hadis ini, Abu Ishaq atau Abu Mansur berkata, "Su'ila Abu Hanifah anhu." Abu Hanifah ditanya tentang hadis ini. Kata beliau, "Yanzilu bila kaifin." Beliau turun tanpa kaifiyat, turun tanpa kembali mana. Nah. Wa qala ba'dhum, ya ini nukilan dari Abu Hanifah ya, dan dimaklumi bahwa Abu Hanifah rahimahullah, beliau ya, dari secara umum dari jumlah i'tiqad ya, beliau di atas jalur ahli sunnah. Tapi ada masalah-masalah yang berkaitan dengan iman dan masalah-masalah yang lainnya, karena beliau mengandalkan ra'yu, sehingga beliau dibicarakan, dibicarakan khususnya di abad-abad dahulu. Jadi masa-masa mulai dari masa Abu Hanifah dan setelahnya sampai abad kelima, ya, para ulama sedang berbicara tentang Abu Hanifah dengan ibarat-ibarat yang keras. Ya, Imam Malik berbicara tentang Abu Hanifah, Imam Ahmad, ya, Imam Syafi'i, ya, Syekhuna Syekh Mukbir, nah, menyebutkan 79 orang imam meritik Abu Hanifah. Sampai Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam musannafnya menulis bab khusus, bab bantahan untuk Abu Hanifah. Ya. Disebutkan hadis yang sahih, kemudian dibawakan fatwa Abu Hanifah menyelisih hadis yang sahih. Ya. Ya. Maka beliau dibicarakan di generasi pertama. Tapi setelah berlalu abad kelima, Abu Hanifah mempunyai banyak pengikut dan mempunyai makanah. Maka Syekhul Islam menyebutkan bahwa para ulama ya, mendiamkan hal tersebut. Tidak banyak lagi berbicara tentangnya. Ya, dipahami? Karena itulah kalau kita lihat sendiri, Ibnu Taimiyah sendiri, saya muraikan akwal, beliau sebutkan juga ucapan Abu Hanifah, beliau nukil dari Abu Hanifah. Tapi bermanfaat bagi orang-orang Hanafi. Ya. Bermanfaat bagi orang-orang Hanafi ya, ketika dibawakan dari ucapan Abu Hanifah ke mereka. Ya, InsyaAllah dengan hal itu bisa berubah. Sama dengan kita di Indonesia ini. Ya. Jumlah orang-orang sufi, kalau dibawakan dari pendapat Imam Syafi'i, Imam Nawawi, ya, mereka lebih terima daripada yang lain. Sebab mereka mazhabnya apa? Syafi'i. Nah, alhamdulillah pembahasan aqidah dari Imam Syafi'i banyak. Ini saja kalau kita sampaikan, ya, luar biasa. Ya, bisa memberikan pengaruh dan perubahan di tengah masyarakat. Maka dilihat bagaimana trik-trik ya, penyampaian yang bagus, ya, cara mendekatkannya, memudahkan ilmu itu kepada umat, sehingga mereka bisa menerima kebaikan, ya, menerima kebaikan, dan orang-orang berbondong-bondong kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, "Qala ba'dhum yanzilu nuzulan yaliku birububiyyah bila kayfi." Sebagian yang berkata turun dengan turun yang sesuai dengan rububiyyah Allah tanpa ada pembagaimanaan. Menjadi ayakuna nuzuluhu mithla nuzulil khalq. Ya. Tanpa dikatakan bahwa turunnya sama dengan turunnya makhluk. Bittakalli wa tamalli. Ya. Dengan takalli, membiarkan. Ya. Ada kosong wa tamalli. Ya. Tamalli artinya memenuhi. Ya, maksudnya kalau makhluk turun, ya, misalnya saya turun dari kursi, maka kursi ini kosong. Di tempat yang saya jalan di sini akan penuh, dalam artian saya ada di situ, kan begitu? Ini kalau makhluk seperti itu. Maka turunnya Allah dan jangan sampai digambarkan seperti turunnya makhluk. Tidak boleh digambarkan seperti turunnya makhluk. Nah, itu boleh tekankan. Ya. Ditetapkan turun itu sesuai dengan kemuliaan Allah. Tanpa dibagaimanakan. Dan tanpa dikatakan turunnya seperti turunnya makhluk. Lianahu jalla jalaluhu munazzah an takuna sifatuhu mithla sifatil khalq. Sebab Allah jalla jalaluhu disucikan untuk dikatakan bahwa sifat-sifatnya itu seperti sifat makhluk. Kama kana munazzahan an takuna dhatuhu mithla dawatil makhluqin. Sebagaimana Allah itu maha suci dikatakan bahwa dhatnya seperti zat para makhluk. Nah, ini kaidah dari kalangan ahli sunnah. Kaidah dari kalangan para ulama, al-kalamu fi sifati far'un 'anil kalami sidzat. Ini disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam At-Tadmiriyah. Jadi berbicara tentang sifat itu adalah cabang pembicaraan tentang apa? Tentang zat Allah. Sebagaimana seorang ketika ditanya, zat Allah apakah sama dengan zat makhluk? Jawabannya apa? Pasti dijawab tidak sama. Kalau begitu sifat-sifatnya juga tidak sama, kan begitu? Sebab sifat adalah cabang dari zat. Ya, ternyata ada penulis sebagaimana Allah zatnya tidak sama dengan zat makhluk, maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dikatakan sifatnya sama dengan sifat makhluk. Jadi itu tadi kembali kepada kaidah yang disebutkan itu. Nah, kata beliau, "Fawajihuhu wa ithyaluhu wa nuzuluhu ala hasbi ma yaliqu bi sifatihi min ghairi tashbihin wa kayfin." Maka datangnya Allah, ya, maji, ityan, dan nuzulnya, semuanya itu sesuai dengan apa yang cocok dengan sifat-sifatnya, ya, dengan kemudian sifat-sifat Allah. Minggu ini tasbihin wa kaifin, tanpa membagaimanakah, tanpa menyerupakan dan tanpa membagaimanakah, ya, tanpa menyerupakan dan tanpa membagaimanakannya. Nah, sudah waktu? Jam berapa? Kurang seberapa jam? Jam 8? Oh, kita... Makanya saya ingin taruh jam di sini, saya nggak lihat. Alhamdulillah nggak berhenti jam 10. Harusnya jam 7 nggak berhenti. Ya, baik. Saya nggak tahu, yang jelas saya diberi jadwal tadi sudah 9. Masuk. Lihat lagi nanti persiapannya. Yang mau mandi-mandi itu lo makan dulu. Baik, syukur itu dalam mesin. Subhanallah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.